بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد kita lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Ad-Dayyan. Di antara nama-nama Allah ada yang disebutkan oleh Nabi Ad-Dayyan. Makna Ad-Dayyan adalah Tuhan yang maha menghisab dan memberikan ganjaran atas apa yang diperbuat oleh manusia. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Walamma sa'ala as-sahabatu radhiyallahu anhu kaifa yakunu al-hisabu hina idzin wan-nasu innama yaqdimuna ila Allah yawmal qiyamati 'uratan ghurlan buhman." Qal bil hasanati was-sayyi'at. Tatkala sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kelak hisab pada hari itu, pada hari kiamat, sementara orang-orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tidak membawa apapun juga. Karena telah disebutkan bahwasanya tidak akan masuk ahli surga ke dalam surga sampai terlebih dahulu dia memenuhi hak-haknya yang diambil oleh orang-orang dari ahli neraka. Demikian pula sebaliknya, tidak akan masuk ke dalam neraka penduduk neraka sampai disempurnakan Allah hak-haknya yang diambil oleh orang-orang yang menzaliminya, meski orang tersebut adalah merupakan ahli surga. Jadi ketika orang-orang masing-masing masuk ke neraka atau ke surga, mereka telah mengambil segala hak-hak mereka yang dahulu di dunia diambil. Sebagian penduduk surga yang mengambil hak-hak penduduk ahli neraka akan diminta hari kiamat pertanggungjawaban. Ya, sehingga akan dipindahkan dari kebaikan-kebaikan penduduk surga tersebut ya kepada penduduk neraka yang dengannya semakin ringanlah azabnya di negeri akhirat sana di neraka. Demikian pula sebaliknya, tidak akan masuk penduduk surga ke dalam surga selama hak-haknya belum dipenuhi oleh orang menzaliminya dari penduduk neraka, sehingga akan diambillah ya segala macam bentuk keburukan-keburukan orang yang ahli surga ini yang diberikan kepada penduduk neraka, sehingga membuat penduduk neraka lebih dalam dan jangan di neraka, dan dengannya terangkatlah ya kedudukan ahli surga. Ketika Rasulullah menyebutkan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, bagaimana ya nanti di hari kiamat, qisas dalam bentuk apa? Hak-hak itu dipenuhi dalam bentuk apa? Karena pada hari itu tak ada yang namanya harta benda. Ya, harta yang diambil, kehormatan yang dahulu dilecehkan, dicemarkan nama baiknya, semuanya hari kiamat tak bisa ditebus dengan harta dan benda. Maka Nabi menjawab bil hasanati wassayiat. Ya, hak-hak tersebut akan dipenuhi dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Ya, ai annahu subhanahu ya'khudhu lil mazlumi min hasanati zalimih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang terzalimi daripada kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya. Ya. Dalam hidup kita ini, kadang-kadang tak sengaja, tak sadar, kita telah menggibah. Telah menggibahi saudara-saudara kita, sama kaum muslimin. Dan ini, hari kiamat akan mereka tuntut hak mereka. Ya, itu yang kadang-kadang kita tak sadar, tiba-tiba sudah menggunjing orang. Akan dia tuntut hari kiamat. Dan kita tidak bisa bayar dengan uang, harta, maka dibayar dengan kebaikan kita, akan dipindahkan ke dia. Ya. Apabila telah habis kebaikan kita, tak ada lagi yang mau dipindahkan kepada orang yang banyak sekali kita zalimi. Ya, maka keburukan orang-orang terzalimi itu akan dipindahkan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman ini, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang disebut dengan muflis, bangkrut. Ya, kata Nabi SAW, ay anhu subhanahu ya'khudhul mazlumi min hasanati zalimih. Allah akan ambil dari orang-orang yang terzalimi ya, kebaikan. Allah akan ambil daripada orang-orang yang menzalimi kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang terzalimi. Fa'in lam yakun innahu hasanatun, jika ternyata orang yang menzalim ini tak punya kebaikan untuk dibayarkan kepada orang yang dizaliminya, ukhidha min sayyiatil mazlum, maka akan diambillah keburukan, kejelekan, dosa-dosa orang terzalimi ini, faturihat alaih, kemudian keburukan-keburukan orang ini diletakkan pada timbangannya, thumma turiha finnar, kemudian dengan sebab itu maka orang menzaliminya ini dicampakkan ke dalam neraka. Nah, sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian manil muflis, mal muflisu, apa itu bangkrut di hari kiamat? Tahukah kalian apa itu kebangkrutan di hari kiamat? Tahukah kan apakah itu kebangkrutan? Ya. Atau siapa yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Nabi pertama bertanya kepada sahabat tentang definisi bangkrut di dunia ini. Tahukah kalian siapa itu yang bangkrut atau apa itu bangkrut? Mereka menjawab, orang bangkrut adalah orang yang tak lagi ada memiliki uang. Bahkan uang perak pun dia tak punya, tak punya lagi harta benda. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin, dialah orang yang nanti di hari kiamat datang membawa ganjaran salat, ganjaran puasa, ganjaran zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia datang hari kiamat, dahulu di dunia dia telah mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, memfitnah si fulan, menuduhnya berzina, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wadharaba hadza, dan dia telah pernah memukul si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanatih, maka diberikanlah, ya, diambillah dari orang ini segala kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya. Wa hadza min hasanatih, ya, orang ini akan diambil daripadanya juga segala kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan-kebaikannya itu habis dibagi-bagikan, qabla an yuqdha ma alaihi, sebelum lunas hutangnya di dunia berupa hutang kezaliman, menzalimi orang-orang, uang yang hutang yang tak dibayar, darah yang ditumpahkan atau yang dilukai, harga diri yang dicemarkan dan seterusnya, belum lagi selesai kebaikannya telah habis, ukhidha min khatayahum, maka akan diambillah daripada dosa-dosa orang-orang yang dizalimi ini. Faturihat alaih, kemudian diletakkan dalam timbangannya. Thumma turiha finnar, dengan sebab itu dicampakkan dia ke dalam neraka. Karena tak ada lagi kebaikannya. Mana kebaikannya? Habis. Habis kemana? Dibagi-bagi kepada orang yang dizaliminya di dunia. Ya, ternyata masih banyak kurang. Sudah habis kebaikan, masih kurang. Diambillah dosa-dosa orang terzalimi, diletakkan pada timbangannya, menjadi berat timbangan keburukannya, dicampakkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut. Maka hendaklah kita senantiasa mawas diri, waspada, selalu mengingat-ingat. Jangan sampai kita membawa kezaliman, mengambil hak-hak makhluk, hartanya, harga dirinya yang kita cemarkan, tuduhan fitnah dan semacamnya, karena akan berat nanti di hari kiamat. Tak ada lagi yang balas berbalas dengan uang harta. Semuanya dengan kebaikan. Yang kita miliki dibagi-bagikan. Jika habis, jika tak ada, keburukan yang terzalimi ini yang diletakkan pada timbangan orang menzaliminya ini. Nah, la tu'addunna. Dan juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tu'addunna al-huquqa. La di sini lam taukid, nun taukid. La tu'addunna, hendaklah kalian benar-benar ya, menunaikan hak-hak orang ila ahliha, kepada pemiliknya. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, benar-benar pastikan akan kembalikan hak tersebut yang kalian ambil di dunia. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurna. Sehingga jangankan kezaliman antara manusia, kezaliman antara binatang, antara kambing-kambing yang bertanduk membuli kambing yang tak bertanduk, ya, menanduki kambing yang tak bertanduk, atau semua binatang yang bertanduk menzalimi binatang yang tak bertanduk, akan diselesaikan di hari kiamat, diambil hak-hak yang dizalimi daripada hewan-hewan ini. Hadis ini menunjukkan akan dibangkitkannya seluruh manusia dan seluruh binatang untuk persidangan, untuk ditegakkan keadilan. Bukan hanya manusia, binatang pun dibangkitkan. Kata Allah, wa idzal wuhushu husyirat. Dan ingatlah manakala binatang-binatang buas semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan. Untuk apa? Untuk dihisab semuanya. Binatang-binatang besar menzalimi binatang kecil, dihisab. Dan demikian juga manusia, apalagi manusia. Bedanya mereka setelah dihisab antara kezaliman sesama mereka, Allah jadikan mereka seluruhnya debu. Ketika orang-orang yang berbuat zalim melihat binatang-binatang menjadi debu, maka mereka pun berkata sebagaimana termuat dalam surat Amma. Ya, ya laitani kuntu turaba, aduhai. Alangkah indahnya kalau aku menjadi debu sebagaimana binatang-binatang itu. Tapi tak bisa, manusia akan ya menuai apa yang dia tanam di dunia ini. Menuai kezaliman jika dia tanam benih-benih kezaliman. Menuai kebaikan jika dia tanam benih-benih kebaikan. Man yazra' yahsud. Yang menanam akan menuai. Maka silakan masing-masing orang berpikir apa yang mau dia tuai. Dan hidup hanya sekali. Tak ada dua kali hidup di dunia ini. Sekali saja. Maka banyak-banyaklah menyemai benih-benih kebaikan. Nah. Berkata penyair, amamullah, ketahuilah demi Allah, inna dhulma lu'mun, sesungguhnya kezaliman itu adalah pengkehinaan. Wa ma zalal musii'u huwa dhulum. Dan akan senantiasa terus-menerus, siapa yang berbuat keburukan itu dialah orang yang zalim. Ila dayyan ila dayyanin yaumaddin namdi. Nanti kita semua akan kembali kepada Tuhan yang menghisab dan memberi ganjaran. Wa innallahi tajtami'ul khusum. Dan di sisi Allah lah akan berkumpul segala macam bentuk orang-orang yang dahulu berselisih. Banyak perselisihan tak selesai di dunia. Banyak, ya, banyak pengadilan yang tak selesai di dunia ini. Jaksa disuap, hakim disuap, saksi disuap, ya, saksi-saksi palsu, banyak. Di dunia kadang-kadang lepas hak kita, terambil, diambil dengan tipuan, dengan keculasan, ya, tanah diserobot, macam-macam, ya. Harta dicuri. Nanti hari kiamat akan berkumpul seluruh makhluk yang saling zalim menzalimi. Akan diambil hak-hak orang terzalimi. Kadang-kadang kita sedih, uang kita dicopet orang, dompet kita hilang, ya, ditipu kawan, dikhianati teman, ya, sedih. Harta kita diambil tak dibayar, ya, Tapi berhusnudzonlah. Tak dibayarnya di dunia tak mengapa. Nanti wajib dia bayar hari akhirat. Ya. Itu tabungan kita. Ya. Udah payah-payah ya meletakkan ranjau-ranjau ikan, ikan dicuri. Pelihara ayam, ayam dicuri. Pelihara bebek, bebek dicuri. Ya. Tabung-tabung gas pun dicuri. Kadang sedih, kadang geram, kadang marah. Tapi tak usah khawatir, semuanya bekal nanti di hari kiamat. Ya. Pohon-pohon yang ditanam dicuri. Biarkan saja di dunia lepas, nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Naam. Dan di antara kesempurnaan balasan Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala di hari kiamat itu, bahwasanya nanti Allah sendiri akan datang. Allah sendiri akan datang untuk menyelesaikan perkara-perkara antara hambanya. Ahlussunnah meyakini Allah punya sifat datang. Dengan keyakinan datangnya Allah tak sama dengan datangnya makhluk. Ya. Nanti hari kiamat Allah sendiri akan datang. Menyidang antara makhluk sebagaimana dalam firman-Nya wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu dan datang pula malaikat-malaikat dalam keadaan malaikat-malaikat bersaf-saf. Di hari kiamat semua malaikat langit Allah akan turunkan ke padang mahsyar. Dalam hadis-hadis yang sahih, seluruh penghuni langit pertama diturunkan untuk mengelilingi padang mahsyar sehingga tak ada lagi makhluk yang bisa lari. Turunkan malaikat langit kedua, malaikat langit ketiga, malaikat langit keempat, malaikat langit kelima, malaikat langit ketujuh, keenam dan ketujuh. Di padang mahsyar. Kemudian datanglah Allah Jalla wa'ala menyidang hambanya, makhluk-makhluknya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itulah akan didatangkan neraka jahannam. Laha sab'una alfa zimam. Memiliki 70,000 rantai. Ma'akul li zimamin sab'una alf malak. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Jahannam didatangkan, diseret oleh 70,000 ya rantai-rantai, dan setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. 70,000 dikalikan 70,000, itulah jumlah malaikat yang menyeret neraka jahannam. Didatangkan neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itulah baru orang mengingat segala yang mau diingat. Dahulu dia menzalimi fulan, Alan, Zaid, Amar. Ya. Menyelingkuhi istri orang. Menzinahi anak orang. Tetangga yang menzalimi hak tetangganya. Semuanya baru dia ingat. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa guna ingatan hari itu? Sia-sia. Tak guna lagi. Tak bisa ditebus. Nah, saya sudah menjadi bubur. Yaqulu. Maka dia akan mengatakan, ya laitani duhai, ya diriku, qaddam tu dihayati, kalau dahulu aku memberikan banyak kebaikan-kebaikan, persiapan untuk hidupku ini sekarang. Namun penyesalan yang tak berguna. Nah. Tafakkar ayyuhal abdu wa ayyuhal hamba, pikirkan baik-baik. Bi hadzal yaumil azim, pada hari yang begini agung itu, itu hari kiamat. Wa tadhakkar anna ar-rabb subhanahu dayyan, dan ingatlah pada hari itu Tuhan Allah ar-rabb ialah Tuhan dayyan yang maha menghisab dan memberikan ganjaran. Wa annal huquqa satu'adda fi dzalikal yaumi ila ahliha, hari itulah akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Ini mengerikan ini. Hari kiamat yaumuddin, hari pembalasan. Ad-din, pembalasan dan perhitungan. Nama Allah Ad-Dayyan, Tuhan yang membalas dan menghitung. Satu adda fi dzalika al-yaumi ila ahliha. Semua akan dikembalikan kepada pemiliknya, hak-hak akan dikembalikan. Wa anna ma thamma fi dzalika al-yaumi, dan pada hari itu tak ada di sana illal hasanatu was-sayyi'at. Balasan yang dapat dibalas kecuali kebaikan atau keburukan. Barternya dalam bentuk amalan saleh. Kebaikan-kebaikan seseorang yang dia buat atau keburukan-keburukan orang yang terzaliminya ditumpahkan padanya. Naam. Tadzakkar yauma ta'ti Allah farda, berkata penyair, ingatlah pada hari engkau datang kepada Allah sendirian. Fardan, sendiri-sendiri. Tak bisa bergelombol-gelombol. Masing-masing bertanggungjawabkan apa yang dia buat sendiri. Waqad nusibat mawazinul qada'i, dan telah diletakkan timbangan-timbangan, ya, atas segala yang diperbuat. Wa huttikatis suturu 'anil ma'asi, akan disingkaplah, ya, singkapan yang telah menutupi pelaku-pelaku maksiat. Hari itu akan dibeberkan segala maksiat yang dahulu disimpan, ditutup, disingkap hari itu. Ya, semua yang kita buat disingkap. Di dunia ini kita banyak berbuat maksiat, tertutup-tutupi. Di hari itu Allah akan singkap. La takhfa minkum khafiyah, tak ada yang dapat tersembunyikan lagi pada hari itu. Wa ja'a adh-dhanbu munkashifal ghita', ya, dan pada hari itulah akan datang dosa-dosa tersingkap tutupnya. Ya, kita kira dia baik, kira dia teman, kita kira dia sahabat, rupanya makan kawan. Ya, kita kira dia karyawan yang baik, karyawan yang jujur, ternyata dia makan harta tuannya. Ketika itulah tersingkap siapa sebenarnya yang baik, siapa yang sebenarnya pengkhianat, tampak semuanya. Di dunia ini banyak para pengkhianat dianggap pahlawan. Ya, dia pengkhianat, dia penjual aset negara, mungkin dia penjual negara, dianggap pahlawan reformasi. Hari kiamat tak ada cerita. Akan disingkaplah siapa sebenarnya hakikat manusia. Yang sok-sok baik akan tampak hari kiamat. Bahwasanya semuanya adalah merupakan tipu muslihat belaka. Naam. Dia tutup dengan doa, ya Allah, selamatkan kami min khizyi yaumil qiyamah, dari kehinaan hari kiamat. Wa min fadhihati yaumil qiyamah, selamatkan kami daripada dipermalukan di hari kiamat, hari yang tak berguna pada hari itu harta, tak berguna anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat daripada kesyirikan, penghambaan kepada selain Allah. Selamat daripada mutaba'ah kecuali kepada Rasulullah. Naam. Pindah kita kepada nama berikutnya. Tafadhal. Di antara nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Tapi kedua nama ini tak terdapat dalam Quran. Terdapat keterangannya dalam banyak hadis. Al-Muqaddim artinya yang memajukan, yang mendahulukan. Al-Mu'akhir yang mengakhirkan. Dia yang berhak memajukan hamba, meninggikan kedudukannya, dan dia berhak mengakhirkan hamba, menjauhkannya daripada kebaikan dan semacamnya. Allah lah Al-Muqaddim yang membuat manusia ada yang terdepan dengan kebaikan-kebaikannya. Al-Mu'akhir membuat sebagian manusia tercampak ke belakang dengan dosa-dosanya. Dia yang berhak memuliakan, dia yang berhak menghinakan, dia berhak mengangkat, dia berhak menurunkan. Qullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', katakanlah Muhammad, dialah Allah raja di raja. Dia berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dia pula yang menyabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudzillu man tasha'. Dialah yang berhak untuk memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan sebaliknya memberikan kehinaan kepada siapa yang dia kehendaki. Jalla fi'ula. Jadi dua nama ini terdapat dalam sebagian hadis yang sahih dari Nabi SAW. Di antaranya hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Dari Nabi SAW bahwa beliau berdoa dengan doa ini. Ya Allah, ampunkanlah bagiku khati'ati wa jahli, kesalahan-kesalahanku dan kebodohan-kebodohanku. Wa israfi fi amri, ya Allah, ampunkanlah segala macam perkara-perkara yang aku melampaui padanya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, ya Allah, ampunkanlah aku dalam perkara-perkara yang engkau lebih tahu daripadaku tentang perkara tersebut. Karena banyak perkara yang kita tak tahu, kita langgar, kita buat. Ya. Banyak yang kadang-kadang tak sadar, akhirnya kita berbuat riya, berbuat ujub, berbuat sum'ah. Banyak dosa-dosa yang ternyata kita buat, kita tak tahu karena bodohnya kita. Ya. Maka ampunkanlah aku ya Allah atas dosa-dosa apa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku sendiri. Ya Allah, ampunkanlah jiddi wa hazli. Ya, segala macam bentuk perbuatan yang kuperbuat dengan sungguh-sungguh. Maupun perbuatan-perbuatan yang kuperbuat dengan bergurau. Kadang-kadang kita buat dosa bergurau, ternyata dosa. Membuat lelucon, ketawa orang, ternyata kita telah menyakiti orang yang kita jadikan, ya, sasaran tembak untuk dibuli. Orang tertawa, tapi orang tersebut menangis hatinya. Ya, padahal maksudnya bergurau. Ya, tapi menyakitkan orang. Itu dosa-dosa yang kadang-kadang kita lakukan dengan bergurau. Wa khata'i wa 'amdi, ampunkanlah dosa-dosaku yang kulakukan karena kekhilafanku ataupun karena kesengajaanku. Ada yang dilakukan tak sengaja, ada yang dilakukan dengan sengaja. Wa kullu dhalika indi, semuanya itu ada padaku. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, Tuhan ampunkanlah apa yang telah kulakukan dahulu dan apa-apa yang akan kulakukan nanti. Wa ma asrartu wa ma alantu, ya Tuhan, ampunkanlah segala yang kusembunyikan dari dosa-dosaku dan yang kau mengetahuinya. Ampunkan pula apa-apa dosa yang kulakukan dengan terang-terangan dan apa yang kau lebih tahu tentangnya daripadaku. Antal muqaddim, ini wajh syahid. Engkaulah Tuhan al-muqaddim, yang mendahulukan, yang majukan, yang muliakan, yang mengangkat. Wa antal muakhir, engkaulah yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dimajukan si fulan, dikebelakangkan si alan. Jadilah dia ulama terdepan, jadilah ini pecundang terkulakang. Begitulah seterusnya. Naam. Muttafaqun alaih. Ya, juga dalam sifat salat Nabi SAW. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu, di antara Nabi berdoa, "Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhudi wa at-taslim." Doa yang diucapkan Nabi antara tashahud dan salam. Doa Nabi ketika tashahud, akhir antara tashahud dan salam, yang berbunyi, "Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu." Tuhan, ampunkanlah apa yang telah kulakukan terdahulu, apa yang aku kebelakangkan kelak. "Wa ma asraftu wa ma alantu," apa yang aku tampakkan, apa yang aku sembunyikan. "Wa ma asraftu," dan apa-apa yang aku melampaui batas padanya. wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih tahu kepadanya tentang dosa tersebut daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkau lah Tuhan yang memajukan, mengedepankan, Tuhan yang mengakhirkan, mengebelakangkan. Tak ada Tuhan yang hak kecuali engkau disembah. Rawahu Muslim. Naam. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang bagaimana salat Nabi ketika malam hari, ketika tahajud, di mana Nabi SAW dalam doa iftitahnya banyak. Ini diantaranya doa pembuka salat sebelum Fatihah. Ketika tahajud, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Ya Tuhan, bagimu segala puji, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Man fihinna, dan segala yang terdapat di antara keduanya. Semua makhluk tegak urusannya dengan Allah Jalla wa'ala. Tanpa Allah semuanya tak tegak. Itulah makna qayyum. Ya. Seluruh makhluk, matahari tak bergerak kecuali dengan perintah Allah, bintang-bintang, manusia, binatang, semua. Ya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi man fihinna. Bagimu segala puji, ya Tuhan, engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala yang terdapat dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Engkaulah bagimu segala puji, cahaya bagi langit dan bumi. Yang berikan kepada langit bumi cahaya, baik secara hissi maupun ma'nawi. Cahaya hissi berupa matahari, bintang-bintang, bulan. Cahaya ma'nawi petunjuk kepada setiap makhluk agar dapat melangsungkan kehidupan mereka. Ini cahaya. Cahaya kepada orang-orang beriman berupa cahaya Islam, cahaya hidayah, cahaya sunnah. Allah lah cahaya langit dan bumi yang menerangi hati-hati hambanya dengan ilmu, iman, ma'rifat. Walakal hamdu anta malikus samawati. Engkaulah bagimu segala puji, raja penguasa langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq, bagimu segala puji, engkaulah Tuhan yang hak, yang benar, selain mubatil. Wa'dukal haq, janjimu juga benar, tak ada yang kau selisihi. Waliqauka haq, berjumpa denganmu juga benar, tak bisa dipungkiri. Wa qauluka haq, perkataanmu benar. Wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya. Wanar hakun, neraka pun benar adanya dan penghuni-penghuninya benar. Wan nabiyuna hakun, semua nabi-nabi itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan Nabi Muhammad itu benar. Wasa'atu hakun, dan hari kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, Tuhan, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu aku kembali. Wabika khasam tu, dengan mula aku menyelisih atau membantah musuh-musuhku. Wa ilaika hakam tu, kepada mula aku berhukum. Faghfir lima qaddam tu wa ma'akhar tu, ampunkanlah aku apa yang telah kulakukan dahulu, kuakhirkan, dan apa yang telah kulakukan dan apa yang aku akhirkan. Wa ma'asratu wa ma'alan tu, ampunkanlah aku atas apa yang aku sembunyikan dan apa yang kutampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah Tuhan yang mengedepankan, Tuhan yang mengebelakangkan. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan yang kecuali engkau. Muttafaqun alaih. Naam. Wa hadani lismani minal asma'il masdujatil mutaqabi. Al-muzdawajah. Al-muzdawajati. Al-muzdawajati. Al-mutaqabilati allati la yutlaku wahidun bimufradihi ala Allahi illa makrunan bil-akhar. فإن الكمال من اجتماعهما والتقديم والتأخير وصفان لله عز وجل دلان على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته wahuma minasifati dzatiyati likaunihima qa'imaini billah wallahu muttasifun bihima wa min sifatil af'ali li anna at-taqdima wa at-ta'khira muta'alliqun bil makhluqati dzawatiha wa af'aliha wa usafiha. Kedua nama ini al-muqaddim dan al-mu'akhir adalah merupakan dua nama min al-asma'il muzdawajatil mutaqabilah, dua nama yang dia ya satu sama lain itu mutaqabilah, saling berhadap-hadapan. Ya. Al-mutaqabilatil lati la yutlaqu wahidun bi mufradihi, yang tak dapat disebutkan satu belaka. Harus digandengkan, dua nama yang harus digandengkan, disatukan, al-muzdawajah, yang dicampurkan, tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan rusak maknanya. Allah. Ya. Illa maqrunan bil akhar, tak disebutkan yang satu kecuali dengan yang lain. Harus muqaddim wal muakhir, tak boleh hanya muqaddim saja, harus al muqaddim wal muakhir supaya sempurna. Karena sesungguhnya al kamal, kesempurnaan itu ketika keduanya berkumpul, yang sebagian dimajukannya, sebagian diakhirkannya. Ya, sebagian ditinggikan, sebagian direndahkan. Wat taqdim wat ta'khir wasfan lillah, yang memajukan dan mengakhirkan semuanya adalah merupakan dua sifat Allah yang menunjukkan kamali qudrati, sempurnanya kekuasaan Allah, wa nufudhi masyiati, berlakunya semua kehendaknya, keinginannya, wa kamali hikmati, kesempurnaan hikmah yang dia lakukan, wa huma min sifatiz dzatiyah. Maka at-takhir wa at-taqdim, memajukan mengakhirkan, dua-duanya adalah merupakan sifat zat bagi Allah jalla wa ala. Ya, yang melekat dengan Allah, tak pernah lepas selama-lamanya. Allah punya sifat memajukan dan membelakangkan. Orang sebagian bersungguh-sungguh dimajukannya ke depan, jadi sub pertama. Ya, orang yang lengah lalai diletakkannya di belakang. Semuanya Allah jalla wa ala. Ikaunihima qa'imaini billah, keduanya tegak dengan zat Allah jalla wa ala. Wallahu muttasifan bihima, maka Allah menyifati dirinya dengan dua sifat tersebut. Amin sifatil af'al, dari sisi ahad sifat, dari sisi ya sifat ini ditinjau dari tinjauan lainnya, dia adalah merupakan sifatul af'al. Sifatul af'al adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi sifat Allah itu digolongkan kepada dua sifat, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Dzatiyah adalah sifat yang melekat dengan diri Allah selama-lamanya, seperti sifat qudrah, irada, hayat, sama basar. Selama-lamanya Allah menyifati sifat-sifat ini. Ada sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau, seperti sifat bersemayam, istiwa, sifat turun, sifat datang, sifat ridha. Kapan dia mau dia ridhai sebagai makhluknya, kapan dia mau dia murkai sebagai makhluknya. Ini sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Adapun sifat at-takhir wa taqdim adalah merupakan sifat fi'liyah dan dzatiyah. Sebagaimana sifat kalam, Allah memiliki sifat kalam berkata-kata, ini sifat dzatiyah. Tapi kapan Allah berkata-kata adalah sifat fi'liyah, kembali kepada kehendaknya kapan dia mau. Demikian juga dengan memajukan, mengakhirkan, dia sifat dzatiyah, tapi kapan Allah memajukan sebagian, mengakhirkan sebagian, menjadi sifat dzatiyah yang berkaitan dengan kehendak Allah kapan dia mau, sifat fi'liyah maksudnya. Wa min sifatil af'al li'anna at-taqdima wa at-ta'khira muta'alliqun bil makhluqati dzawatiha wa af'aliha wa awsafiha. Karena yang namanya dimajukan, diakhirkan, semuanya berkaitan dengan makhluk, dengan zat-zat makhluk, perbuatan-perbuatan makhluk dan sifat-sifatnya. Naam. Wa hadha taqdimu wa ta'khir. Cukup sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan minggu akan datang kalau Allah masih berikan kita umur. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.